Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Syukur alhamdulillah kembali kita bersama dalam taklim tadarus pembimbingan membaca Al-Quran. Tema topik kita tentang Asma'ul Husna, masih ya, nama-nama Allah yang mulia yang baik. Ini masih halaman 12. Ibu dan bapak yang sudah memiliki indeks Quran di jilid kedua, jilid kedua halaman 12, surah ke-20 ayat 8 ya, surat Thoha. Kemudian tentang Asma'ul Husna juga ada di surah ke-59 ayat 24. Surat Thoha, surat ke-20 ayat yang ke-8. Sudah ketemu ya? Itu Asma'ul Husna. Nah, bahkan di beberapa Quran, di beberapa hadis, jika kita ingin berdoa, pakailah nama-nama Allah yang baik ini, pakai Asma'ul Husna. Kemudian untuk ibu dan bapak yang bisa mempersiapkan, biasa mempersiapkan murattal, murattal untuk hari Jumat, insyaAllah surah Al-An'am ya. Surah Al-An'am ayat 93 hingga ayat 124, bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Surah Al-An'am ayat 93 hingga ayat ke-124. Baik, dilihat surah Thoha-nya, surah ke-20 ayat yang ke-8. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat pertama aja ya, ini menjelaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai peringatan bagi manusia. Memang topik kita di ayat ke-8, tapi kita baca semua. Surah Thoha, surah ke-20 dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Thoha. Jangan digabungnya di eja. Alif lam mim yasin. Thoha. Jangan Thoha. Thoha, seperti ada jeda, tapi enggak ada jeda. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al'ula. Ayat 4-nya. Dan ikhfa tanzi matobi tanzilam idgham bi gunnah tanzilam mim mim gunnah mimnya ya Mbak Deneng, ada berapa huruf gunnah? Dua. Apa? Nun dan mim bertasdid. Cara bacanya tiga, dibaca double karena ada tasdidnya, dengung ke hidung gunnah, dan ada panjangnya, ditahan satu alif sampai satu alif setengah atau 2-3 harokat. Itu kemarin ya materi di PTPL. Jadi ulang-ulang memang semua juga mudah kan. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ula'in. Was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jadi mau ditampakkan, mau dalam hati, mau dikemukakan, Allah Maha tahu itu ya. Jadi itulah Allah. Jika kamu mengeraskan suaramu, ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Jadi disembunyikan yang tersirat dalam hati, Allah tahu. Itu ya. Jadi tidak perlu mengeraskan suara dalam berdoa karena Allah tidak tuli. Allah mendengar semua doa itu walaupun diucapkan dengan suara rendah. Yang lalu kan bisa disampaikan, yang penting pertengahan, ausatuha. Jadi kencang-kencang enggak sampai orang kebingungan, kebisingan dengar doa kita. Kadang-kadang kan ada yang teriak-teriak kayak gitu di masjid. Kenapa Allah tidak tuli? Ya, yang ibadahnya yang tertib, yang tentram. Nah ini ya, ibadah untuk siapa? Untuk diri kita, pengabdian kita kepada Allah kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu ya. Nah, betul ibadah, tapi ibadahnya jangan ya, nah ini pakai ilmu ya pentingnya barangkali. Jadi bagus merapikan masjid, sholat tarawih, qiyamul lail ya, atau tadarus, tapi caranya ini ya, jangan sampai mengganggu sekitarnya. Karena ibadah itu kepada Allah. Allah tidak suka kalau karena ibadah kita tetangganya terganggu. Gitu ya. Teriak-teriak lagi tarawih. Jangan terima Allah. Kan itu begitu ya. Kenapa harus teriak-teriak begitu gitu ya? Kenapa harus sambil bercanda seperti itu? Kalau mau itu yang pelan, yang sopan. Itu kan salatul jamaah rahimakumullah. Assalatu la ilaha illallah. Gitu kan pelan aja. Jadi kedengarannya juga itu orang di masjid ngapain, kalau yang enggak tahu kata orang non muslim, kok gitu ya ibadahnya yang ganggu orang. Itu hati-hati ya. Tidak dianjurkan ya. Bahkan Allah marah kalau ibadahnya seperti itu. Tadi itu Allah tidak tuli kok. Itu ya. Allah mendengar, Maha mendengar. Jadi suara itu kalau berdoa ya memang kalau lagi sendiri gitu ya, khusyuk kita berdoa pada Allah, diungkapkan. Minimal kedengar telinga kita gitu ya. Kan malam-malam habis sholat malam kita, ya Allah berikan keberkahan, berikan rezeki, berikan keselamatan, berikan kekuatan iman dan Islam ya Allah. Kalau bukan karena pertolonganmu mungkin kami tidak mampu menjalankan segala titahmu dengan secara baik dan benar ya Allah. Nah itu berdoa seperti itu. Tapi gak usah kencang-kencang gitu. Malam-malam sendiri sampai tetangga, itu tadi malam siapa yang doa, kan gak begitu. Itu ya. Jadi menanggapi ada sementara ibadah yang kencang-kencang udah pakai pengeras suara, teriak-teriak pula. Kayak orang yang lagi kalau main bola, "Hei, masukin gol, gol, oi, gol." Nah, itu namanya juga olahraga, itu juga. Itu ya. Olahraga. Ini ibadah di masjid teriak-teriak begitu kan? Gitu. "Ari wa tusalli ma kumulu, oi, jami'atul kumulu." Nah, ini ya. Perlu dicermati. Ditanggapi ibadahnya yang lebih baik. Itu tidak mengganggu orang dan suaranya tertib, husu terdengarnya juga enak. Assalatu jamaah rahimakumullah, assalatu la ilaha illallah. Ada aman ya itu. Jadi dengan suara yang enak aja, tidak usah teriak-teriak gitu ya. Al-Quran diturunkan sebagai peringatan bagi manusia. Toha ini ya 925 ini ada. Untuk ini lihat catatan nomor 14. Ini Quran yang terjemah yang saya miliki itu enaknya gitu. Nyambung ke semuanya ya. Yang lain juga sama, cuman yang lain kadang-kadang di akhir atau di ujung surah Quran. Ini di bawahnya. Ini huruf-huruf yang terletak pada permulaan sebagian surah-surah Al-Quran seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad, Yasin dan sebagainya. Di antara ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ayat-ayat tersebut dipandang sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Itu. Dan ada pula yang menafsirkan, golongan yang menafsirkan ada juga yang memandangnya sebagai nama surah. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf di awal surat berguna untuk menarik perhatian para pendengar Al-Qur'an atau untuk mengisyaratkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dalam bahasa Arab yang kemudian dituliskan dalam huruf-huruf. Itu jadi penafsirannya ya. Ini bisa juga dilihat nomor 194. Ya, di bulan lain ya, berbeda-beda ini. Ini catatan kakinya enak jadinya udah. Saya bilang sekarang tidak ada alasan untuk tidak pinter. Nih, di catatan kaki ayat 194-nya. Ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam. Atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengerti, yang mengetahui. Seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan yang gaib, misalnya ayat-ayat mengenai hari kiamat, surga, neraka, dan lain-lain. Itu ada juga. Atau tadi itu. Jadi alif lam mim wallahu alam bimurad, hanya Allah yang tahu maknanya yang pasti gitu ya. Tentang awal-awal surat ini seperti Toha ini. Di ayat keduanya, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an itu kepadamu agar kamu menjadi susah. Itu ya. Jadi jangan dibuat susah. Bacalah Al-Qur'an yang mudah-mudah, yang mampu, yang bisa. Tetapi memang untuk meningkatkan kualitas kemampuan kita, jangan sampai malaikat tuh bingung. Bingungnya apa? Mau sholat ya? Itu kan. Pasti bacaannya Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, ya, Qul ya ayyuhal kafirun sama Al-Ikhlas. Atau Al-Falaq, itu aja. Nah itu untuk meningkatkan kualitas bacaan, hafalannya ditambah gitu ya. Bisa dengan Alam Nasroh, Al-Ghosyah, Al-A'la, atau pakai ayat kursi, atau surah Baqarah ayat-ayat terakhir 286 gitu ya. Jadi diperbanyak. Memang baca surah itu sunnah ya, tapi untuk meningkatkan kualitas jangan itu-itu aja. Betul Nabi saat sholat fajar itu Qul ya ayyuhal kafirun sama Al-Ikhlas, itu seringkali dibaca. Kan Siti Aisyah sampai bingung, Nabi ini di sholat fajar, sholat sunnah fajar ini, dia baca surat apa enggak? Jangan-jangan Fatihah doang, saking cepatnya bacaannya itu. Karena apa? Nabi sholat fajarnya di rumah, ingin menuju ke masjid untuk qobliyah di masjid, tahiyatul masjid, kemudian sholat subuh. Karena kalau sholat fajar kelamaan di rumah, kan makmum di masjid sudah nunggu gitu kan. Nah ini. Itu ya. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Siapa? Yaitu Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, Rabbi, Tuhanku, Rabbana, Tuhan kita semuanya. Rabbi, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang bersemayam di atas aras. Ya ini pengertiannya nanti, bersemayam Allah seperti itu, nanti ada penafsirannya ya. Itu. Ini lihat 926. Dari 926 lihat 561. Apa katanya bersemayam? Nah itu kan. Nah itu. Kita bisa memahami tapi kita lihat penafsiran daripada para ahli tafsir ya, mufassir ini. Di sini dikatakan lihat 561. Ada kan? Bersemayam di atas aras ini ialah salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani. Sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesuciannya. Itu. Jadi bersemayamnya wallahu alam seperti apa kan kita. Allah ada di mana-mana, gitu. Itu ya, Allah selalu bersama dengan kita. Allah tidak memiliki tempat dan ruang seperti kita. Seperti Allah, seperti apa Allah wallahu alam. Karena itu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kita boleh berpikir tentang ciptaan Allah tapi kita tidak boleh berpikir tentang zat Allah. Terlalu jauh ya. Itu. Nah ini. Di ayat ke-8-nya, dialah Allah, tiada Tuhan, tiada ilah selain Allah. Tiada Tuhan melainkan Dia. Dialah Allah yang mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. Di dalam ayat yang lain, bacalah jika ingin berdoa pakailah nama-nama yang baik ya, nama asmaul husna. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa hu, kalau dihentikan. Kalau disambung, Allahu la ilaha illa huwa. Ya, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Memang kurang enak ya, makanya di situ ada tanda waqaf. Al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Allahu la ilaha illa hu lahul asmaul husna. Ya, itu lahul asma. Matobi ketemu hamzah satu kalimat, dan ini apa? Mad wajib mutasil. Itu kan gampang. Allahu la, pada Allahnya dibaca tebal. Kenapa? Karena sebelumnya pada Allah baris di atas itu patah. Taglid, tebal itu juga. Tafkhim atau taglid. Sama. Allahu la'i. Tuh, matobi'i ketemu alif di cetakan Indonesia jadi madjaizmun fasil. Padahal bukan ketemu alif kan? Matobi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Allahu la'i-nya kosor. Ila la'nya mad asri. Allahu la ilaha illahu. Lahul asma'ul husna. Nah, ini nama-nama Allah yang mulia. Tapi sayang di televisi itu ada salah satu sinetron ini, mudah-mudahan para ulama jangan-jangan saya yang salah dengar ya. Di situ ada sinetron, cuplikan sinetron lagu itu kalau enggak salah apa itu? Assalamualaikum cinta ya, apa? Di situ ada lagu-lagunya lagu tentang wanita. Banyak laki-laki apa gitu ya. Tapi di situ ada Asmaul Husnanya. Nah, ini mungkin apa salah orang ngedabernya ya, ngedit-ngeditnya, jadi sehingga ada di situ ada bacaan Fatihahnya di lagu itu, ada lagu terus ada Asmaul Husna pas ngucapin ya rojak ya segala macamnya Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus Salamul Mu'minul Muhammadul Azizul Jabbar, tiba-tiba ada engkau lah laki-laki. Ah, itu kayaknya kurang pas, coba tolong dicermati ya. Saya khawatir itu jadi sebagai pelecehan. Karena apa? Di dalam lagu itu ada Asmaul Husna, ada nama-nama Allah yang berhubungan dengan lagu-lagu cinta yang isinya lagu juga kurang baik gitu kan di situ. Allah disertakan di situ nama-nama Allah. Nah, ini coba ya dicermati kembali. Ini tugas para ulama mengingatkan. Nah, itu karena mungkin pengedit ini enggak asal edit aja enggak ngerti mungkin, atau salah saya salah pendengaran gitu karena sepintas ya. Nah, ini tentang nama-nama Allah yang baik itu jangan dilakukan seperti itu. Itu ya, apalagi dipakai lagu sinetron dan segala begitu seperti itu. Boleh kita berdoa dengan nama-nama Allah yang mulia yang baik ini. Baik, sebelum kita teruskan bacaannya, kemarin banyak Pak Ari, saya mau dong itu buku-buku tentang sholat taraweh. Nah, ini saya, ibu dan bapak boleh ke toko buku. Bisa beli buku Fikhus Sunnah ya, ditulis oleh Said Sabik jilid 2 ini, diterbitkan PT Al-Ma'arif Bandung. Jadi apa yang saya bicarakan tidak asbun, tapi ada dalilnya. Fikhus Sunnah itu ya fikih pemahaman dari sunnah-sunnah yang dijalankan oleh Nabi. Bisa juga Fikih Islam Sulaiman Rasid ya, ada Fikih Islam Sulaiman Rasid, ada Fikhus Sunnah Said Sabik. Itu ya sudah diterjemahkan ini. Saya sabik ini dari Mesir, Kairo. Ini ya, lahirnya pada tahun 1915. Kita belum lahir ya, sudah ada duluan. Itu ya, sudah almarhum ini. Tapi karya-karyanya Masya Allah. Ada juga Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rus ya. Bidayatul Mujtahid. Kemudian ini ada juga Al-Hidayah. Ini biasanya dipakai pegangan oleh pesantren Persatuan Islam Rancabango Tarogong Garut. Jadi Persis ini ya, Persatuan Islam. Nah, ada juga yang NU-nya 40 Masalah Agama. Jadi saya sampaikan hadisnya, dalilnya. Nah, nanti ibu dan bapak yang menyimpulkannya. Gitu. Kita teruskan kembali kemarin kan tentang sholat taraweh ini. Pak Hari, kenapa sih orang harus ribut? Orang-orang yang tidak dicontohkan Nabi, ibadah yang tidak dicontohkan Nabi dilakukan. Yang jelas-jelas dilakukan Nabi gak dilakukan. Apa? Seperti sholat duha ya. Ini saya tercengang juga baca-baca hadis-hadisnya. Karena apa? Masya Allah. Orang tidak melakukan sholat duha mungkin tidak tahu. Dipikirnya sholat sunnah biasa. Ini tentang keutamaan sholat duha ya. Banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan keutamaan sholat duha. Sholat duha ya, bisa dari jam 7, setengah 7, jam 8. Pokoknya belum matahari ke atas ya. Dan matahari belum tidak pas-pasan terbit. Kalau pas terbit kan gak boleh. Setelah sholat subuh maka tidak ada ba'diyah, adanya qobliyah. Tidak ada sesudah subuh, adanya sebelum subuh. Kecuali yang kodo yang biasa. Sudah membiasakan dawam sunnah fajar dan sunnah qobliyahnya. Nah, ini dari Abu Dzar radhiyallahu an, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun fa kullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah, wa amrun bil ma'ruf, amal bil ma'ruf, menyuruh perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang jelek, itu juga shadaqah. Wa nahyu anil munkar shadaqah, ya, menyuruh perbuatan baik shadaqah. Wa nahyu anil munkar, menyalang perbuatan munkar, melarang, ya, hei jangan itu, jangan bulan puasa, jangan berantem, jangan ini, itu juga shadaqah. Wa yajzi min dzalika raq'atani yarka'uha min duha. Riwayatnya cukup kuat, diriwayatkan Imam Muslim dan Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah masing-masing setiap pagi bersedekah. Bersedekah berapa? Bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu. Maka tiap kali kamu baca tasbih, subhanallah adalah sedekah. Setiap membaca tahmid adalah juga sedekah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setiap tahlil adalah juga sedekah. Itu ya, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lahu, lahul mulku, wal hamdu, wa huwa yumitu, wa kulli syai'in qadir. Atau ada ucapan-ucapan, ya, itu sedekah. Setiap takbir, Allahu Akbar, adalah sedekah. Menyuruh kebaikan adalah sedekah. Melarang keburukan juga adalah sedekah. Dan sebagai ganti dari semua itu, cukuplah kamu mengerjakan 2 rakaat salat duha. Allahu Akbar, ya. Perbuatan yang sebegitu banyak itu, bayangkan aja. Orang yang ada pagi-pagi, maaf ya, harusnya puasa, malah dia enggak puasa, ini dan itu. Nah, mencegah seperti itu sedekah gitu. Amal ma'ruf nahi munkar kan. Nah, itu semuanya itu dengan sholat duha mencakup. Tapi bukan berarti tidak boleh tahlil tahmid juga, bukan. Ini keutamaan sholat duha, Allahu Rabbi. Ini yang lebih utama, ini kenapa enggak dikerjakan? Sementara sholat-sholat sunat yang enggak ada panduannya dikerjakan. Nah, ini kan. Ini kita harus tahu dalilnya. Gitu. Kita jangan ikut-ikutan. Melaksanakan sholat sekian, sekian, sekian, jumlahnya sekian. Dalilnya apa? Hadisnya apa? Karena pada intinya, apapun yang kita kerjakan itu terlarang. Apa yang kita kerjakan itu terlarang. Kecuali ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Itu mengenai ibadah ya. Mengenai kemasyarakatan kan lain. Itu antum alamu bi umur dunyakum, kata Nabi begitu. Kamu lebih tahu masalah dunia kamu. Tapi masalah agama, intinya semua dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kecuali yang diperintah. Nah ini. Jadi kalau sholat gak ada tuntunannya apa, jangan dilakukan. Ini ada tuntunannya gitu. Hadis yang lain nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil insani situna wasalasu ya wasalasu mi'ah mafsilin alaihi ayyata saddaqo an kulli mafsilin minha saddaqo." Qalu faman alladhi yutiqu dhalika ya Rasulullah? Qala anna khamatu fil masajidi yadfinuha aw ash-shay yunhihi 'anil tariq fa illam yaqdir fa raq'ata duha tuzi'u 'anhu atau 'an. Nah ini. Dalam tubuh manusia itu ada 360 ruas tulang. Itu kalau di atas tadi, hendaklah masing-masing setiap pagi bersedekah untuk setiap ruas tulang badannya. Nah, berapa ruas tulang badan ini? Dalam hadis yang kedua, ada 360 ruas tulang. Ia diharuskan bersedekah untuk tiap ruas itu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya bersedekah untuk tiap ruas badan yang saya miliki ini? Siapa yang kuat melaksanakan itu? Ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, dahak yang ada di masjid lalu ditutupnya dengan tanah. Maaf itu ya, seperti itu adanya ini hadisnya ya. Jadi kadang-kadang orang membuang air liur, dahak atau ludah sembarangan. Kita tutupin. Atau menyingkirkan sesuatu gangguan di tengah jalan, ada duri, ada apa, itu berarti sedekah. Atau sekiranya tak kuasa, cukuplah diganti dengan mengerjakan ibadah 2 rakaat salat duha. Masya Allah. Tuh, ya, udah aja. Ini. Saukani berkata, 2 hadis di atas menunjukkan betapa besar keutamaan salat duha. tapi orang banyak tidak tahu, banyak orang tidak melaksanakan. Itu ya. Betapa tinggi kedudukannya serta betapa kerasnya syariat menganjurkannya. Sunnah muakkad hampir-hampir dekat ini ya. Dua rakaat sholat duha dapat menggantikan 360 kali sedekah. Oleh sebab itu hendaklah dilakukan secara terus-menerus. Juga memberikan petunjuk agar kita memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian menyuruh kebaikan, melarang keburukan, menahan dahak ya di masjid. Jadi tidak sembarangan di masjid itu ya, ngeludah sembarangan itu. Itu hormati, jaga kebersihannya. Menyingkirkan setiap gangguan di jalan dan lain-lain. Kebaikan agar dengan demikian terpenuhi sedekah-sedekah yang diharuskan atas setiap orang itu tiap harinya dengan melaksanakan sholat duha. Tapi bukan berarti tidak boleh berbuat baik tadi ya. Tahmid iya, tahlil iya, ya tasbih iya, berbuat kebaikan iya, melarang keburukan, amal ma'ruf nahi munkar iya, menjaga kebersihan di masjid iya. Tapi semua ibadah-ibadah yang terasa berat itu dengan dua rakaat itu Allah Rabbi tersukupi sedekah untuk ruas-ruas tubuh kita yang jumlahnya 360 ruas. 360 ruas berarti satu tahun ya. Itu ya. Jadi badan kita ini terdiri dari 360 ruas tulang. Semua itu perlu disodakohin. Sodakohnya itu dengan banyak tasbih, tahmid, dan tahlil. Menyuruh kebaikan, melarang keburukan, menahan berbuat membuang sesuatu yang kotor, yang jijik di masjid, enggak meludah sembarangan. Itu. Kemudian juga menyingkirkan duri di jalanan atau itu semua. Itu perbuatan baik untuk sedekah 360 ruas tulang kita. Dan semua itu dengan dua rakaat salat duha mencukupi. Allahu Rabbi ya. Kita tidak banyak tahu nah ini. Kenapa? Karena tidak ingin tahu. Nah ini mulailah belajar untuk tahu ya. Hadis yang lain. Qala Allahu Azza wa Jalla ibda adama la ta'jizanna an arba'i raka'atin fi awalin nahar akfika akhirah. Ini Rawahul Hakim wa Tabrani ya, cukup kuat ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, janganlah sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada permulaan siang. Ya ini salat duha. Kalau tadi minimal 2, ada yang 4. Itu. Nanti akan kucukupi kebutuhanmu pada sore harinya. Itu ya. Itu. 2 boleh, 4 boleh. Kalau 4 nih. Kalau 2 tadi kan sedekah untuk setiap ruas yang jumlahnya 360 ruas tulang dalam diri kita. Sedekahnya dengan 2 rakaat salat duha. Kita mengerjakan 4 salat duha, rezeki kita akan dicukupkan nanti sorenya. Masya Allah. Mau? Mau dong ini kan hadisnya. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, bersolatlah untukku 4 rakaat pada permulaan siang. Niscaya akan kucukupi kebutuhanmu pada sore harinya. Hadis yang lain. Ba'asa Rasulullah SAW sariyatan faghanimu wa asra'u rajfah. Patahaddathan nasu biqurbi mawzahum wa kasratihi ghanimatihim wa sur'ah raj'atihim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala aqrab minhum maghzan wa akthar ghanimah wa awshaka raj'ah. Nah, man tawaddo'a, siapa yang tawaddo' rendah hati, summa ghada ilal masjid li subhati duha, fa huwa aqrabu maghza wa akthar ghanimah wa awshaku raj'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan sepasukan tentara lalu banyak mendapatkan harta rampasan dan cepat pulang. Ini zaman perang kan? Jadi banyak mendapatkan rampasan perang ghanimah. Nah, orang-orang sama mempercakapkan cepatnya selesai perang itu. Banyak rampasan yang didapat dan segera kembali. Semangat kan setelah perang dapat rampasan, cepat secepat itu hartanya gitu ya, dapat bagian. Maka Rasulullah bersabda, maukah kamu saya tunjukkan sesuatu yang lebih cepat dari peperangan semacam itu? perang cepat dapat ghanimah, dapat harta rampasan cepat habis. Nah, ada yang lebih cepat dari itu, lebih banyak pula rampasan yang diperoleh, bahkan lebih cepat pulangnya dari itu. Siapa? Yaitu seseorang yang berwudu. Gitu ya. Man tawaddu'a, yang berwudu lalu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat duha. Orang itulah yang lebih cepat perangnya, lebih banyak rampasannya, dan lebih segera pulangnya. Ini memang ada sedikit bertentangan dengan hadis yang lain ya. Umumnya kan sholat sunnah itu di rumah, kecuali sholat wajib kan. Itu. Jadi yang paling afdal sholat itu di rumah, kecuali sholat wajib. Itu kan ada di beberapa hadisnya. Illal maktubah, kecuali yang wajib. Ya ini, tapi tidak ada masalah ya. Jadi melaksanakan. Tapi kan masjidnya dikunci Pak Ari. Nah ini, masjid kok dikunci? Ya demi keamanan barangkali ya. Nanti harus dipikirkan bagaimana caranya agar masjid itu tidak dikunci. Ini mah masjid dikunci. Kunci mau sholat susah, di emper-emper di luar. Kadang-kadang kotor. Nah ini, para pengurus lebih bijak ya penempatannya. Gitu. Hadis yang lain, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi salasin bi syami salasati ayyam fi kulli syahrin wa raq'atayl duha wa an utira qabla an anam, rawahul Bukhari wal Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tercinta memesankan, berwasiat padaku tiga hal, kata Abu Hurairah ini. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi yang tercinta, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berwasiat, berpesan kepadaku, kata Abu Hurairah ini, memesankan kepadaku tentang tiga hal. Apa? Yaitu berpuasalah tiga hari dalam setiap bulan, pertengahan bulan kan, kemudian mengerjakan dua rakaat duha dan mengerjakan witir dulu sebelum tidur. Jadi witir itu bukan hanya di bulan puasa aja. Di bulan biasa juga Nabi selalu melaksanakan. Ada yang menyatakan, Pak Ari kalau sudah terawih saya tahajud, boleh. Nabi juga tahajud tiap bulan puasanya. Itu qiyamul lail itu. Itu dulu ya. Ibu dan Bapak yang penasaran tentang apa yang saya baca ini, lebih menarik ya, baca sendiri. Lebih bisa banyak materi yang didapat. Satu dari fikhu sunnah yang saya pegang ini jilid kedua. Kemudian nanti ini ada 40 masalah agama. Jadi ada yang bertahan 11, kenapa 11, kenapa 23, ah itu masing-masing ada dalilnya gitu ya. Jadi kalau yang 23 itulah yang dilaksanakan sahabat-sahabat. Nabi gak melaksanakan, Nabi sholat malam, dia mulai 11. Nah ini dalilnya cukup kuat ya, masing-masing ada argumen masing-masing. Tapi untuk Al-Hidayah ini saya cari-cari di toko buku, gak ada lagi. Ini yang saya miliki jilid 2, jilid 3 bagus. Jadi ada hadisnya dari berbagai pendapat-pendapat itu. Nanti ada kesimpulannya. Baik, Ibu dan Bapak, teleponnya masih mengalami gangguan. Saya hanya ingin meneruskan belajar tajwid kita, makhraj huruf ya. Karena ini lagi direkam juga. Ibu dan Bapak nanti yang ingin latihan silahkan. Itu ya. Coba dilihat, kita kemarin sudah memasuki huruf kaf. Ya. Nanti kalau sudah selesai, Ibu dan Bapak bisa memiliki rekamannya. Itu di handphone, di mana didengerin. Untuk latihan, ini bagus sekali. Bukan hanya untuk pemula. Pemula belajar bagus. Yang sudah mengenal huruf tapi belum lancar, ini bagus. Yang sudah profesional, sudah mahir, ini juga bagus untuk ngajar. Karena penerapan makhrajul huruf, bagaimana mengeluarkan huruf, bagaimana menerapkan tajwid, di sini bagus. Kita masuki kaf ya. Sebelumnya kan kof. Kof dulu ya. Kol-kola sugro, karena di ujung jadi kol-kola kubro. Bukankah itu ilmu tajwid? Ku-matobi. Ku-kong ikhfa, ikhfanya yang abad, yang jauh. Kalau jauh itu kalau nun mati atau tanwin ketemu kaf dan kof. Tuh, ikhfanya. Dan ikhfa itu ditahan. Qaqiqubaq Quqaqan yuqaqna minal muqni maqiqa Qaniqa Qaniqa. Dua fathah dibaca satu mad iwad. jika dihentikan. Mad Iwad. Halaman 40, buku wajib nomor 5. Coba dilihat ya. Tajwid semua ada. Jadi ini kelihatannya sepele, mudah. Anak kecil aja pintar hafalin ini. Tapi banyak ilmu yang didapat. Banyak pengalaman yang didapat dari belajar makhraj ini. Qaqiqu baqa. Quqan qaqna minal muqni maqiqan kaf hamas ya. Terutama untuk kaf dan ta ini hamas, terjadinya hamasnya kalau mati. Gitu. Kaki enggak di kaki enggak. Jadi kaf itu terjadi hamasnya kalau mati aja. Kaki kubak. Bak. Kaki kubak. Kuka. Kuka. Ikhfa seperti kof tadi. Kalau ko unsur O. Ya. K unsur A. Kuka. Kani. Kuka. Kani. Kak. Naminal muk. Nimakika. Kanika. Kanika. Dua patah, dibaca satu, jika dihentikan mad, iwad. Kaki kubak, kuka kanikak naminal mukni makika kanika. Kemudian lam, lama sih gak susah-susah amat ya. Lalilubal. Lalilubal lulal lulal lanilal kok lulal lu matobi'i lulannya ketemu lam jadi idgham bila gunnah itu tajwid kan karena nun mati ketemu lam atau nun sukun ketemu lam lulal lanilal lalnya hukum idhar hukum lam mati lu lulal lanilal lanilal tuh Lulalanilalna minal alif lam komariyah minal mul idhar hukum lam mati minal mul ni mali matobi'i malila mad iwa jika dihentikan karena dihentikan enggak dihentikan berlaku hukum tanwin malilal idgham bila gunnah kenapa karena patah ta'in atau tanwin ketemu lam malilal malilalanila idgham bila gunnah tidak ditahan. Beda dengan idgham bighunnah, ditahan sedikit. Lalilubal lulalanilalna minal mulni malilalanila mamimubam mamimubam mumam idgham bighunnah. Mumam manimam naminal mumni mamimam manima. Mamimu, mamimu bam. Mumam manimam naminal mumni mamimam manima. Gitu. Ya. Pak Hari sholat duha 4 rakaat ada duduk di antara 2 sujud enggak? Oh, kalau sholat sunat, membedakan sholat sunat dengan sholat wajib enggak ada tahiyat awalnya ya. Jadi kalau mau 4 rakaat langsung 4. Kan ada qobliyah asar tuh 4 rakaat. Kalau mau 4, langsung. Gitu, beda dengan sholat asar. Sholat asar, sholat zuhur kan ada tahiyat awalnya. Ini enggak langsung aja. Sama seperti qiyamul lail, ada yang nabi itu kan melaksanakan ada 2, 2, 2, 2, jadi 8, ada 4, 4. Langsung 4 rakaat gitu ya. Itu dicontohkan habis seperti itu. Tapi tidak ada tahiyat awalnya. Nanti kita baca ya dalil-dalilnya. Jadi Nabi kadang-kadang melaksanakannya sampai 10 rakaat. Salat malamnya, qiyamul lail, kemudian witirnya 1 jadi 11. Setelah itu salat sunnah fajarnya 2 jadi 13 rakaat gitu ya. Itu bukan hanya di bulan puasa, di luar puasa juga itu. Jadi kemarin Pak Iwan, saya bingung ini begini, itu begini. Yang dilakukan Rasul gimana? Ya itu Rasulullah hari pertama ke masjid. Banyak ya, sholat bersama. Banyak yang sholat. Hari kedua usia lebih banyak lagi. Pas hari ketiganya Nabi gak ke masjid lagi. Setelah selesai sholat isya kembali, Nabi tidak kembali lagi sampai subuh. Sehingga para sahabat bertanya, kemana Rasulullah ini gak sholat tarawihan gitu kan. Begitu, mungkin gitu seperti itu ya. Kata Nabi, aku takut kalau aku sholat di masjid nanti jadi wajib gitu ya. Masya Allah. Jadi, dan ada beberapa dalil kan, memang sholat sunat itu utama di rumah. Kecuali sholat wajib. Kecuali wanita. Wanita memang lebih utamanya di rumah. Wah, saya hafalan Qur'annya kan gak banyak Pak Ari, makanya saya ikut ke masjid. Ya boleh juga kalau tidak menimbulkan fitnah. Tapi yang lebih baik untuk wanita itu di rumah kan, seperti itu. Tapi kalau di rumah bacaannya belum lancar, belum bagus, ya ikut. Mau gimana Pak Ari, orang sholat di masjid itu yang banyak tuh anak-anak sama mbak-mbak. Kadang-kadang lagi sholat tarawehan, ngobrol, SMS-an, jadi saya bingung. Nah ini para pengurus masjid diharapkan untuk bijaksana. Ada pengamanannya ya, perlu-perlu gitu. Iya. Ya. Ini banyak sekali. Pak Ari, saya mau ikut ngaji ke Radio Kaiman. Silahkan datang ke rumah yatim Majelis Taklim Radio Kaiman Sabtu dan Minggu, Sabtu dan Ahad. Saya Selasa sampai Jumat ini masih ada di PT Pelni. Jadi di Depok Jumat masih libur ya. Jumat depan baru. Itu Seninnya saya ada di Asabria, Bu itu Bu Agus, Bu Hartono, ya, Bu Tabri. Itu ya. Ini Mim ya. Ini banyak SMS. Sambil lalu saya baca-baca. Pak Ari, saya mau ikut majelis taklim. Oh, boleh, silahkan ya, terbuka untuk umum. Baik, ibu-ibu siapa aja, bapak-bapak siapa, silahkan untuk datang. Itu Pak Ari, saya boleh gak sholat isya jam 3? Sebaiknya jangan terlalu malam ya. Itu usahakan, kan ada beberapa hadis. Kalau seandainya ini Pak Sujiman di Tangerang, kalau seandainya orang tahu pahalanya sholat isya itu seperti apa berjamaah, dia akan merangkak walaupun kakinya kesakitan, itu kan. Itu walaupun memang kalau ketiduran ya dilaksanakan boleh, tapi jangan terlalu diakhir-akhirkan. Itu ya. Pak Ustadz, membaca artinya Al-Qur'an dapat pahala? Dapat pahala paham, tapi teksnya harus dibaca juga ya. Jadi saya selalu memberikan pengajaran kepada pengarahan kepada siswa-siswi kita di majelis taklim kita, siswa-siswi. Jadi Quran tetap teksnya dibaca. Tapi untuk baca terjemahnya ya jangan double. Jadi habis ini ngaji kan ini selesai sampai jam 4, jam 6 ini. Ibu bapak teruskan baca Qurannya. Nah, teruskan baca terjemahnya. Jangan double. Baca Quran terus baca terjemahnya terlalu berat ya memori kita. Jadi habis zuhur baca Quran, satu makro, dua makro, tiga makro. Habis asar kita baca terjemahnya. Gitu, diselang-seling enggak apa-apa. Kan memang Quran hidayah, hudan. Jadi banyak kurang tepat itu Quran hanya dijadikan bacaan doang. Digelak-gelik suaranya bagus. Suara gue bagus enggak? Tapi enggak ngerti apa yang dia baca. Padahal di situ ada peringatan, di situ ada ancaman. Kita enggak ngerti karena enggak tahu artinya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada terjemah Departemen Agama, sudah ada tafsir terjemahan, sudah banyak. Kita tinggal maunya aja. Tinggal mau baca gitu ya. Pak Ari, kalau kita sudah melaksanakan sholat witir, terus malam bangun sholat tahajud, bagaimana? Nah, itu tadi alangkah bijaksananya, witir itu kan penutup sholat. Jadi sebaiknya setelah sholat tarawih itu tidak witir dulu. Biar witirnya nanti setelah sholat tahajud. Gitu. Walaupun ada beberapa ulama, boleh-boleh saja, walaupun ditutup ya buka lagi, ada yang begitu. Gitu ya. Tapi yang terbaik adalah sholat tarawih dulu, ya. Nah, pas witirnya nanti setelah sholat duha hajat, sholat tahajud, baru kita witir. Atau juga seperti Rasulullah langsung sholatnya malam itu. Habis isya istirahat, santai tiduran dulu jam 11, jam 12, bangun lagi sholat tahajud. Tahajud ini bukan hanya di bulan puasa, di luar bulan puasa juga dilaksanakan Rasulullah. Dan akan memperoleh derajat maqamam mahmuda. Tempat yang terpuji, masya Allah, yang mulia ya. Itu coba dilihat di surah Al Isra ya. Ini baru Mim. Jadi ibu dan bapak untuk yang biasa hadir di Depok hari Jumat, untuk Jumat ini libur. Insya Allah Jumat depan kita mulai. Bahkan bukan hanya Jumat, saya Rabu ada di Pesona Depok ya, di masjid di sana. Masjid di depan AA ya, AA Gym di sana, di Pesona Depok. Kita akan ada pengajian di sana hari Rabu. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat dari jam 9 sampai jam 12. Jadi di Depok saya ada Rabu sama Jumat. Tapi untuk Rabu dan Jumat ini karena saya masih ada di PT Pelni, mohon maaf ya, kita berbagi. Ada beberapa juga dari ibu dan bapak yang ingin mengadakan pengajian tahsin, bagus. Karena di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini banyak amal, banyak membaca Al-Quran yang baik dan benar dan banyak memahami Al-Quran. Ibu dan bapak, sayang waktu memisahkan perjumpaan kita pagi ini. Insyaallah besok kita teruskan kembali. Ada saran, ada kritik, silahkan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. Untuk ibu dan bapak yang ingin mengikuti program Mukena, bagi-bagi untuk anak yatim, duafa, silahkan. Karena memang setiap tahun kita mengumpulkan Mukena-Mukena itu, kemudian dibagikan kepada mereka. Biasanya sih awal puasa, tapi untuk bulan tahun ini tampaknya program ini saya lupa menyampaikannya. Silahkan, belum terlambat untuk diperakai taraweh dan sholat-sholat wajib lainnya. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.